Allah Ta'ala tambihat, beberapa tambih setelah membahas sifat musyabbahah, belum membawakan beberapa tambih catatan untuk menjelaskan perbedaan antara sifat musyabbahah dengan beberapa hal yang mirip dengan. Al-awwal, yang pertama, bita'ammul minasifatil waridah min bab fariha, dengan memperhatikan dalam sifat yang ada dalam, yang datang dalam bab fariha. Iulang diketahui adalah salah halat. Kita lihat tadi itu sebelumnya bahwa kata yang datang dalam bab fa'ila itu ada tiga keadaan secara keseluruhan. Bi'tibari misbatiha limausufiha wa minha ma yahsulu wa yusri'u zawalu wa yusra'u wa yusra'u zawalu kalqarah wa tarab. Masya Allah, ada tiga keadaan. Pertama, dilihat dari penyandaran terhadap yang disifati, penyandarannya terhadap yang disifati dengan kata itu. Di antaranya ada yang terjadi dan cepat sekali hilang. Ada yang terjadi cepat sekali hilang, seperti al-farah. Orang bilang bahagia, itu kan orang tidak rasa. Sekarang bahagia, tiba-tiba apa? Sedih lagi. Paham kan? Ini kan bisa, paham? Iya. Wa tarab, sama tarab juga bahagia, senang, sama. Wa minna ma huwa maudu'un al-baqa wa thubut. Di antara yang datang dari bapak ilah, ada yang memang yang diletakkan untuk selalu ada, tidak pernah hilang. Tidak pernah apa? Hilang. Wa dair, dan ini ada bainal alwan wal uyub. Ini terjadi antara warna dan air. Ya kan? Orang kalau dibilang merah, putih, ya putih terus. Anda paham ini? Ini kan tumbuh ini. Demikian pula kalau antum bilang apa? Pincang. Ya kan? Sudah penyakitnya. Pincang. Paham kan? Nah, pada Makassar. Jelasin. Alhamdulillah. Iya. Walhila, demikian pula alhila. Tahu alhila? Apa itu alhila? Sudah lewat ini sebelumnya bahasa ini. Sesuatu disebutkan ketika apa? Menyanju. Paham kan? Tapi sesuatu yang ada dalam seorang, ya, dari penciptaannya, yang biasa disebutkan untuk apa? Memujinya. Misalnya, oh Masya Allah, cantiknya. Paham ini Ahmad? Lebih panjangnya lehernya. Paham apa? Lebarnya bola matanya, Masya Allah. Paham apa? Iya, itu maksudnya. Iya. Pokoknya sesuatu yang disebut, yang ada pada seorang yang biasa disebutkan apa? Indah. Kami ini al-hilah. Ya, ini kan selalu ada. Orang kalau sudah panjang leher, ya panjang. Tidak mungkin lagi. Setelah itu apa? Pendek. Tidak bisa. Ya, kalhumra wa sumra wal hum wal ama. Seperti ini untuk contoh-contoh tadi ya. Alwan, uyub, hilah. Tiga kan? Berarti belakang contoh kan tiga. Kalhumra wa sumra. Ini humra merah. Sumra. Kalau sumra apa? Dia kuning lansat. Gimana itu? Tidak putih, tidak hitam. Samatan. Samatan dia bilang. Itu deh kayaknya sumro. Warna kulit ini kulit. Warna. Warna dua ini warna. Wal humqu wal ama ini cacat. Ini cacat. Wal bayat wal hayat ini untuk al-hilal. Nah, masing-masing dua contoh. Ya, masing-masing dua contoh. Wa minha ma huwa fi umurin tahsul wa tazul. Di antara kata yang diambil dari fa'ila ada dalam perkara yang tahsul, terjadi dan hilang. Lakinahu bati'atul zawal. Ini bedanya dengan yang pertama. Akan tetapi lama hilangnya. Kalau yang pertama tadi memang cocok datang dan hilang, tapi hilangnya apa? Cepat. Kalau ini hilang, datang dan hilang. Nah, datang dan pergi, tapi apa? Lama hilangnya. Seperti apa? Kari, wal atas, wal jum, wal syabat, wal syibat. Ya, seperti arri, lawan dari haus. Nah, kayaknya air ini lawan dari haus kan? Orang habis haus sekali. Setelah itu langsung dia minum. Paham kan? Hah? Pokoknya itulah. Wal atas, atas siapa? Atsyan. Hah? Haus. Haus orang. Gini anak. Habis aku haus. Tiba-tiba minum. Langsung hilang. Masa. Langsung hilang. Hah? Aku tak kaya ini apa? Haus sekali. Setelah itu minum. Langsung hilang hausnya. Hah? Masa. Tidak aman. Pelan-pelan hilang hausnya. Tidak ada orang langsung minum, langsung hilang, apa? Hausnya. Perlu perjalanan ke usus, anak. Apalagi ususnya itu mungkin panjang. Paham, saudaraku? Paham, anak? Tidak, ya, anak. Satu, saudara. Artinya ini, dia datang dan dia hilang, tapi hilangnya apa? Hilangnya apa? Lamba. Ini ya, ya seperti alju. Kalau ju apa? Lapar. Atau haus? Lapar. Nah, lapar Ahmad. Atau langsung makan gimana Ahmad? Atau lapar sekali ini Ahmad. Tiba-tiba makan, langsung hilang. Tidak. Iya kan? Tidak langsung hilang orang kalau. Bahkan sudah makan 5 piring, masih terasa lapar. Karena sudah lapar sekali tadi. Paham gini Ahmad? Ya, bukan jantung, tapi ini contoh. Boleh, contoh saja. Contoh. Was, shiba. Shiba apa? Kenyang. Orang kenyang. Setelah itu berhenti makan, apakah langsung hilang kenyangnya? Hah? Langsung hilang? Tidak lama itu baru hilang apa? Kenyang. Iya kan? Betul gak? Betul gak ini apa? Hmm? Kalau orang sudah kenyang, setelah itu langsung lapar atau lama lagi? Baru lapar? Hah? Lama lagi, alhamdulillah. Kalau ada orang habis kenyang langsung lapar, oh ini kayaknya tidak ada saringannya. Iya kan? Iya, tidak ada saringannya. Ini beberapa contoh selesai. Jadi kalau kita lihat kata yang terbuat dari fa'ilah memang sifatul musyabbah yang ada pada seorang, tapi adanya itu bisa hilang, bisa terus-menerus. Paham? Hilangnya bisa lambat, bisa juga apa? Yang jelas ada pada seorang. Kemudian kata beliau tambih yang kedua, tani qad dhahara laka mimma taqaddama, nampak bagi antum apa yang telah lewat. Anna fa'ilan yati masdarun wa bi ma'na fa'il. Datang dalam keadaan bentuk masdar dan juga bisa bermakna fa'il. Ya kan? Wabi ma'na maf'ul. Bisa juga datang dalam bentuk apa? Makna apa? Maf'ul. Ya kan? Jadi ada kata fa'il, bisa jadi isim fa'il, bisa jadi masdar, ya, bisa jadi makna maf'ul. Seperti kopi kemarin, maknanya apa? Maktul. Jangan sih? Maktul. Kalian kata beliau rahmatullah ta'ala wa sifatul musyabbah. Demikian pula bisa datang dalam bentuk sifatul musyabbah. Bahkan bisa datang dalam bentuk sifatul musyabbah. Wa yati aidan bimakna mufa'il. Masya Allah. Datang juga dalam bentuk mana apa? Mufa'il. Tau mufa'il? Salim. Bidom mim mim wa kasri al-ain. Bidom mam mimnya dan dikasro ainnya. Mufa'il. Kajalis wa samir bimakna mujalis musamir. Wabi makna mu'al. Masya Allah. Bisa juga bermakna mu'al. Isim maf'ul. Kalau tadi itu bermakna isim fa'il. Bisa juga bermakna mu'al. Isim apa ini? Nah, isim maf'ul. Bidommil mim. Bidommil mimnya. Wafatil a'in. Dan dikata a'innya mu'al. Ka hakim bimakna muhkam. Nah, seperti hakim tapi maknanya apa? Muhkam. Wabi makna mu'il. Juga bisa bermakna mu'il. Isim fa'il juga ini. Bidommil mim. Makasil a'in. Dan di dalam namanya di kasro apa? Aini. Seperti kabadi di mana? Mubdi' yang mengadakan. Ya, yang menciptakan. Sama. Ini telah setelah kita lihat semua bentuk yang telah lewat. Fa'idha kana fa'il di mana fa'il? Ini keterangannya. Fa'idha kana fa'il di mana fa'il? Au mufa'il? Au sifat musyabbah? Lahyaqat hutta'u tamid fil mu'annas. Ini saya untuk perhatikan. Kalau dia bermakna, kalau fa'il bermakna fa'il atau mufa'il atau sifat musyabbah, maka ikut ta'nits, tak tanis di mu'annasnya. Seperti rohim, rohimah. Syarif, syarif, syarifah. Jalis, jalisah. Nadim, nadimah. Paham ini? Ini semua kalau bermakna apa ini? Isim, fa'il atau sifatul musyabbah. bermakna fa'il. Wa in kana bimakna maf'ul, kalau dia bermakna maf'ul, maka istawa fi'il mudzakkar wal mu'annats, hati-hati. Nah, sama antara mudzakkar dan mu'annatsnya. Anu gadakan rajulun jarih, imra'atun jarih. Kenapa? Karena maknanya apa ini? Majrur. Paham? Rajulun qatil, imra'atun qatil. Anu tak bilang qatilah. Ya, kenapa? Kata qatil maknanya apa? Maktul. Jelas ini? Jadi, masya Allah, ini faedah penting. Ini faedah penting. Iya. Istawa fi'il mudzakkar mu'annas. In tabi'a mawsufahu, kalau dia ikut sifatnya, dia yang disifati. Kalau dia ikut yang disifati. Maksudnya kalau dia sebagai na'at, lihat. Karodulin jarih, wa mro'atin jarih. Pada dia na'at itu? Paham? Tapi karena dia maknanya maf'ul, dia tidak ikut sebelumnya dari sisi mu'anas dan mudakar. Karena dia bisa dipakai untuk mu'anas, bisa juga dipakai untuk mudakar. Ini sisinya. Warubbama dakhalatul ha ma'at tabi'iyyah lil mawsuf. Kadang masuk padanya ha. Ha di sini bukan ha ya. Maksudnya ha di sini tak marbutoh. Ditakdir dengan ha karena kalau dia waqaf pakai ha. Kadang masuk padanya ha. Ha maksudnya tak marbutoh. Hati-hati. Tapi kenapa dipakai ha dalam takdir? Karena kalau berhenti pakai apa? Ha. Paham ini? Kadang seperti itu. Nah contoh sifatun damimah. Padahal madmumah ini ya maknanya. Madmum. Paham? Tapi damimah pakai ha, pakai ta. Wakislatun hamidah. Paham kan? Padahal bisa dikatakan apa? Kislatun hamid. Paham? Tapi kadang datang ha-nya. Itu tak marbutoh maksudnya. Wa saya tidak ke bab tanwin insyaallah akan datang pembahasan ini dalam bab muannas insyaallah. Setelah itu pada bulan ismu taqdim. Pembahasan isim taqdim. Huwa ismul masubu min al-masdari dalalati ala anna shay'ain ishtaraka fi sifatin wa zada ahaduhuma ala al-akhar fi tilka sifat. Isim taqdim. Dia isim yang dibentuk dari masdar untuk menunjukkan bahwa dua perkara itu berserikat dalam satu sifat, tapi salah satunya lebih daripada yang lain dalam sifat itu. Artinya, ya pasti ada lebihnya kalau antum datangkan isim taqdim. Dah, saya antum katakan, akthar, lebih banyak, berarti sama-sama banyak, tapi ini lebih banyak. Sama dengan aqall, lebih sedikit, berarti sama-sama sedikit, tapi ini lebih sedikit. Aqwal, lebih tinggi, berarti sama-sama tinggi, tapi ini lebih tinggi. Dia tidak boleh dibandingkan antara pendek dan tinggi. Harus sama-sama tinggi, tapi ada yang lebih tinggi. Paham ini sifat? Ini namanya apa isim? Taftil. Jadi harus sama. Wasiatu ayati ala af'al. Masya Allah. Kiasnya datang di atas wazan apa? Af'al. Kalau antum ingin buat dia taftil, buat saja di atas wazan af'al. Ka zaidun akram min amr. Wa a'adum min sama. Wa kharaja an dhalika thalathat alfaz. Keluar dari hal itu tiga lafad. Karena tiga lafad ini tidak datang dari bentuk af'al, tapi dia isim taqdim. Seperti apa? Ayatkan baru, aka bigoiri hamzatin. Dia datang dalam dia datang tanpa hamzah. Tanpa hamzah. Wahia dia perhatikan hafal, empat lafad. Khoir, wasyar, wa hubbun. Ya. Khoir dan syar dan hub. Ini khoir lebih baik, syar lebih jelek, hub lebih cinta. Paham ini? Nah, khairun min, syarun min, lebih baik darinya, lebih jelek darinya. Maka ulu perkataannya, hab tadi. Hab busayin ilal insani ma muni'a. Nah, hab busayin ilal insan, sesuatu yang paling dicintai oleh seorang adalah apa yang dilarang. Sesuatu yang paling dicintai oleh seorang adalah apa yang dilarang. Na'udzubillah. Karena perhiasan syaitan. Hudibat hamzatu likathratil istimal. Dia kasih alasannya. Dihilangkan hamzanya karena banyak penggunaannya. Sering sekali orang bilang khair, syar, kalau dibilang akhyar, asyar, ahad. Itu berat. Wa qad warada istimaluhunna bil hamzah ala al-asli. Telah datang penggunaan mereka dengan hamzah di atas asalnya. Wa qawli seperti perkataannya, Bilalu khairun nasi wa ibnul akhyar. Lihat. Yang mana sahih kita? Yang terakhir, akhir. Maka firu'ati ba'dihim, seperti bacaan sebagian mereka, Sayalamuna goda manil kadzabul asyar. Paham ini? Hah? Apa Ahmad? Kalau asyir, enggak bacaan kita. Kita mau asyar dari kata apa? Af'al. Hah? Ya jangan aku mubah. Ini kan kiro'ah, man. Kiro'ah. Ya kalau antum bilang asyir, ya selesai ini masalah. Karena enggak ada isim tabdil di situ lafadznya. Bang, di kiro'ah. Dalam kiro'ah enggak perlu diubah. Al-ayah, di fathil hamzah. Perhatikan. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Di fathah hamzahnya. Wasyin. Di fathah sinnya. Berarti apa? Asyar atau asyir? Ah, itu benar. Sangat sedikit. Watasdir roh. Dan ditasdir rohnya. Betul-betul. Iya. Pokoknya makhluk al insan min aja. Manusia diciptakan maunya langsung. Mau-mau memang. Paham-paham? Alhamdulillah, sabar sedikit. Bapa maulihi dan tetapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahabbul a'mali ilallahi adwa muhawa inqal. Mana dia? Ahabbu. Paham? Itu dia datang dalam bentuk apa itu? Aslinya. Dalam bentuk aslinya. Wakila hakuha doruro fil akhir. Ada mengatakan penghilangannya itu secara doruro pada yang terakhir. Wakil ulayain pada dua yang pertama. Li'anahuma la fi'ilalahuma. Yang pertama karena tidak ada fi'il bagi keduanya. Fafihi masyududan alama sayati. Maka pada dua perkara ini ada dua syarat. Karena syaratnya itu harus ada fi'il. Tidak boleh bentuk dari isim jamid. Berarti ada dua kesalahannya. Akan datang sebentar nanti ketika kita bahas syarat-syarat kata yang dibuat menjadi isim tabdil. Tidak boleh sembuh sembarang. Tidak boleh. Ada syaratnya yang harus antum perhatikan. Ini kita ambil besok insyaAllah. Sabar ma. Adik.